من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. Bagaimana cara mengobati penyakit munafik? Apakah ada amalan khusus atau doa? Tadi saya sudah terangkan ya, terkait dengan doa, ada sebagian dari as-salaf yang mengucapkan kalimat-kalimat doa agar supaya dihindarkan dari kemunafikan. Dan ada sebagian hadis, tapi hadisnya lemah. Iya. Dan tidak ada hadis khusus di situ, kecuali hadis umum ya. Seperti Nabi SAW mengajarkan doa di dalam Sunan At-Tirmidzi, Allahumma jannibni munkar al-akhlaqi wal adwa'i wal ahwa'i wal adwa. Ya Allah, jauhkanlah saya dari kemungkaran akhlak, dari hawa nafsu, dan dari penyakit-penyakit. Dan ini mencakup juga apa? Kemunafikan. Ya. Dan sebagian as-salaf ada yang mengajarkan, yang berdoa, dia berkata, Allahumma tahhir qalbi minan nifaq walisani minal kadhib. Ya. Dan seterusnya dari doa, ya Allah, sucikanlah hatiku dari kemunafikan dan bersihkanlah lisanku dari kedustaan. Nah, itu hal-hal yang terkait dengan sifat kemunafikan, boleh dia minta langsung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ya? Kalau misalnya seorang itu terhadap saudaranya sering hasad, sering benci, atau sering masalah dengan orang, dia berdoa kepada Allah, ya Allah, sucikanlah hatiku dari menyimpan sesuatu yang buruk terhadap siapapun di tengah kaum muslimin. Dia minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Jelas ya, dia minta kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka insyaallah taala ya, itu adalah hal yang baik untuknya. Ya wallahu taala.